Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ayolah watal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini dan beberapa kesempatan dia akan datang biiznillah, kita akan membahas tentang bagaimana semangat para ulama kita dalam mencari atau dalam menuntut ilmu syar'i. Ayolah watal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ilmu agama adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, sebab perbaikan seseorang, sebab perbaikan sebuah negeri adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Dan kebutuhan kita terhadap ilmu agama sangatlah mendesak, sangatlah besar, sangatlah darurat untuk segera kita mengetahui perkara-perkara yang Allah wajibkan bagi kita. Namun barakallahu fikum dalam perjalanan terkadang kita teralihkan, kita tersibukkan, kita patah semangat atau futur barakallahu fikum dalam menuntut ilmu. Padahal sama-sama kita ketahui betapa pentingnya, betapa mendesaknya kita untuk segera memahami dari perkara agama Allah. Semoga pembahasan ini dan beberapa pembahasan ke depan membangkitkan semangat kita, memotivasi diri-diri kita untuk tetap kokoh, tetap kuat, tetap semangat dalam menuntut ilmu syar'i apapun keadaan kita. Ayolah watal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang pertama tentang kisah para ulama, yaitu betapa semangatnya mereka mendapatkan ilmu syar'i. Pembahasan pertama tentang betapa semangatnya mereka mendapatkan ilmu syar'i. Nanti ada beberapa pembahasan. Pembahasan mereka betapa semangatnya melakukan perjalanan jauh mencari ilmu syar'i, bahkan ada yang sampai jari-jemari mereka satu persatu gugur. Ada juga semangatnya mereka luar biasa sampai tidak tidur di malam hari, sampai menjual bajunya. Ada yang luar biasa semangat mereka. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang betapa semangatnya mereka dalam mendapatkan ilmu agama. Ayolah watal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berkata Abu Hanifah An-Nu'man rahimallah, Al-Imam Abu Hanifah Nu'man rahimallah berkata, Al-hikayatu anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathirin min al-fikhi, li'annaha adabun adabul qawmi wa ahlakihim wa syahiduhu min kitabillahi ta'ala, min kitabillahi qawlihi ta'ala. Kata Abu Hanifah rahimallah, cerita atau kisah tentang para ulama dan kebaikan mereka lebih aku sukai daripada kebanyakan fikih. Dikarenakan adab sebuah kaum dan akhlaknya mereka, Hal ini sebagaimana dalam sebuah ayat dalam kitabullah, laqad kana fi qasasihim fi qasasihim ibratun li ulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Na'am barakallahu fikum, ini kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang pertama terkait dengan bab kita ini, betapa semangatnya para ulama dalam mencari ilmu agama, adalah berkata qala Abdun ibnu Khumaid rahimallah, sa'alani Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in, salah seorang ulama besar. Yahya ibnu Ma'in berkata kepadaku, an hadithin awwala ma jalasa ilayya. Ketika beliau duduk bersamaku pertama kali atau na'am, duduk bersamaku, beliau menanyakan beberapa hadis. Fakultu haddatsana Hammad ibnu Salamah. Kemudian Abdun ibnu Humaid ini mulai menyampaikan hadis kepada Yahya ibnu Ma'in. Haddatsana Hammad ibnu Salamah, berkata Hammad ibnu Salamah, terus sampaikan hadis. Faqala, kemudian Yahya ibnu Ma'in ini berkata, laukana min kitabika, kalau seandainya engkau menyampaikan hadis kepadaku dari kitabmu, maka tentu lebih utama, karena tentu lebih apa, kalau dari kitab kan lebih terjaga betul-betul sesuai dengan catatan, maka lebih utama, kata Yahya bin Ma'in. Kemudian Abdun ibn Humaid ini berkata, fakumtu li ukhrija kitabi, maka aku berdiri untuk mengambil, mengeluarkan catatanku. Apa yang terjadi? Faqabadha ala thawbi wa qala amlihi alayya. Kemudian ketika Abdun ibn Humaid ini mau berdiri mengeluarkan atau mengambil catatan hadis yang beliau punya, dipegang bajunya Abdun ibn Humaid ini oleh Yahya ibn Ma'in. Amlihi alayya, cukup sekarang sampaikan saja dari hafalanmu, cukup sekarang sampaikan saja hadis dari hafalanmu. Fa inni akhafa ala alqaka, karena aku khawatir jangan-jangan ketika kamu ngambil catatan kamu di sana, di sebuah tempat, misalnya di dalam rumahnya, di sebuah tempat, jangan-jangan kamu meninggal dunia sedangkan engkau belum menyampaikan hadis kepadaku. Ini kata Yahya ibn Ma'in. Khawatir ketika dalam perjalanannya, padahal dekat saja, misalnya di lemarinya atau di mana, ketika dalam perjalanan mengambil hadis, khawatir meninggal dunia, sehingga Yahya ibn Ma'in khawatir kalau belum sampai atau belum sampai hadisnya kepada beliau, belum diriwayatkan, disampaikan kepada beliau. Sudah, tarik meja, dipegang bajunya, sekarang sampaikan saja dari hafalanmu. Ini luar biasa, barakallahu fikum, semangatnya Yahya bin Ma'in. Khawatir kalau sampai na'am sebuah ilmu, sebuah hadis tidak dia beliau dapatkan gara-gara dalam perjalanan untuk mengambil kitab, gurunya itu meninggal dunia. Kemudian fa'am fa'amli tuhu alaih, kemudian aku imla, aku bacakan kepadanya, kata Abdun bin Muhammad, aku bacakan kepadanya dari hafalanku. Setelah selesai, thumma akhrajtu kitabi faqara'tuhu alaih. Setelah dibacakan selesai dari hafalannya hadis yang beliau tanyakan, yang Yahya ibn Ma'in tanyakan, setelah selesai beliau sampaikan dengan hafalannya, kemudian beliau mengambil kitabnya dan dibacakan ulang dari kitabnya. Itu barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, betapa semangatnya para ulama kita dalam menuntut ilmu agama. Kisah yang lain yaitu kita kisah kana Syekh Abdullah ibnu Hamud Az-Zabidi. Az-Zabidi Az-Zubaidi rahimallah. Yadrusu wa yatatallamadhu ala Syekh Abil Ali Al-Qali rahimallah. Syekh Abdullah ibn Hamud Az-Zabidi rahimallah, beliau belajar dan menjadi muridnya Syekh Abi Ali Al-Qali. Syekh Abi Ali Al-Qali rahimallah. Wa kana li abi alayya, dan syekhnya ini yaitu Abi Ali Al-Qali, dia punya sebuah tempat, sebuah kandang, baitun lil dawabi bijiwari baiti, syekhnya ini, gurunya ini mempunyai sebuah kandang untuk tempat bagi hewan ternaknya di rumah, di sisi rumahnya atau di samping rumahnya. Di samping rumahnya. Wa kana yarbutu fihi dabatuhu. Wa kana yarbutu fihi dabatahu. Yang beliau biasa mengikat hewan ternaknya di kandang tersebut. Wa fi dzati marrah, pada suatu hari, nama tilmidhu, pada suatu hari Abdullah Az-Zabidi ini tidur di kandang tersebut. Gurunya ini punya rumah, rumahnya punya kandang tempat hewan ternak, gurunya ini ditaruh di sana. Nah, suatu hari muridnya ini yang nama Abdullah Az-Zabidi ini tidur di kandang tersebut. Fi baitil dawab li ajli an yasbiqa baqiyat at-talabati ila syekh qabla an yajdahamu alaih. Tujuannya apa? Tujuannya muridnya ini dalam rangka tujuan agar beliau muridnya ini bisa mendahului bertemu dengan gurunya sehingga bisa menanyakan beberapa permasalahan sebelum nanti rame pada pagi harinya atau pada siang harinya. Tidur di kandang rumah gurunya, ya kandang tahu sendiri. Tujuannya supaya mendahului yang lain sehingga dia segera bertemu dengan gurunya sebelum ada orang dan menanyakan banyak hal terkait dengan persoalan agama. Ini yang dilakukan barakallahu fikum oleh Abdullah Az-Zabidi rahimahullah. Naam. Kemudian ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, luar biasa semangatnya sampai rela tidur di kandang. Naam. Kemudian dalam sebuah kisah yang lain, qala Ja'faru ibnu Durustuwai rahimallah, kana nakhuda majlisa. Kami duduk di sebuah majlis ilmu, yaitu maksudnya nahjazu lana, yaitu apa ya? Nahjazu lana. Ngetem lah. Ngajis ini tempat anah misalnya. Nah, caranya gimana? Kalau ngajis tempat anah, ya sudah dia duduk di sini terus. Nah, makanan min sidati ziham, yaitu ngetem di sebuah tempat karena apa? Karena saking banyaknya orang yang hadir di majelis yang beliau hadir tersebut, yaitu majelisnya Ali ibn al-Madini rahimah, ulama besar pada masanya. Waqtal asri yaum li majlisil ghoda. Kapan dia ngetemnya? Kapan dia nunggunya? Yaitu pada waktu asar hari ini untuk pelajaran pengajian esok harinya. Ngetemnya sudah asar, nungguin asar. Untuk pelajaran apa? Bukan untuk pelajaran nanti jam 5, tidak. Atau habis maghrib, tidak. Untuk pelajaran besok ngetemnya sudah sholat asar kemarin, duduk dia. Pada waktu asar kemarin sudah duduk untuk hadir di majelisnya Al-Imam Ali Madini rahimahullah keesokan harinya. Fanak adu tiwala layli ay fi amakinina. Kami duduk di tempat kami sepanjang malam kami duduk di tempat kami. Mukhafatan alla nalhaqa minal ghaddi maudian nasma'u fi. Karena kami khawatir kami tidak dapat tempat untuk mendengarkan kajian Al-Imam Madini rahimahullah, dikarenakan saking banyaknya yang hadir. Maka dari itu sebagian sampai duduk di waktu asar untuk pelajaran keesokan harinya. Secara otomatis dia akan melewati malam dengan menunggu tempat tersebut. Itu ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana semangatnya ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah para ulama kita dalam menuntut ilmu syar'i? Mungkin kalau kita lihat barakallahu fikum, ada orang yang semangat ngantri sampai untuk sesuatu, maka luar biasa semangat kita terkait dengan masalah ilmu. Nah, itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ana ngelihat di beberapa rumah sakit daerah saja, ketika orang pada ngantri BPJS untuk bukanya jam 8 pagi, itu ngantrinya sebelum subuh, udah pada subuh ada tidur gini. Luar biasa. Ini Al-Imam rahimallah muridnya Alim Mamadini ngantrinya sampai asar, sudah duduk aja. Nah, kalau antum lihat di rumah sakit itu, datang subuh-subuh, salat subuh di sana sudah ada yang ternyata sudah ada yang lebih dulu dari kita ngantri jejer, ada yang pakai peci, ada yang pakai botol aqua, ada yang ibu-ibu duduk, ada yang kakek-kakek sendirian untuk berobat di jam 7 pagi, ngambil antrian jam 7 pagi. Ini Al Imam, muridnya Al Imam Madinah rahimallah, asar untuk barakallahu fikum belajar di keesokan harinya. Al Imam Syafi'i rahimallah qala Ibnu Abi Hatim sami'tu Al-Muzani rahimallah, berkata Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimallah, aku mendengar Al-Imam Muzani. Al-Imam Muzani ini salah satu ulama besar, salah satu muridnya Al-Imam Syafi'i rahimallah. Qila li Imam Syafi'i, ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimallah, kaifa sahwatuka li ilmi, faqala asma'u bi harfi ay bi kalimati mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bima nata'ammat bihil udunan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanyakan bagaimana semangatmu terhadap ilmu agama, kata beliau, aku mendengar sebuah kalimat dari ilmu agama yang belum pernah aku dengarkan. Aku mendengar sebuah faedah dari ilmu syar'i yang belum pernah aku dengarkan. Itu aku berharap seluruh tubuhku ini memiliki pendengaran sehingga bisa mendengar sebagaimana aku merasakan telingaku kenikmatan yang luar biasa sehingga mendengar faedah tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendengar sebuah faedah yang sebelumnya beliau belum mendengar, itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Seakan-akan dia berharap, yang mendengar tentu telinga, indera pendengaran, yang merasakan kenikmatan itu seluruh tubuhnya dengan indera pendengaran. Kalau seandainya dia, beliau berharap tubuhnya ini yang lain memiliki pendengaran sehingga bisa merasakan kenikmatan indera pendengaran ketika mendengar sebuah faedah yang belum pernah dia dengar. Itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, faqilalah kaifa hirsuka alaih, faqala arhilsu jumu'il al-munawwi fi bulughi lidatihi lilmal. Kemudian bagaimana semangatmu terhadap untuk mendapatkan ilmu agama seperti semangat orang yang mengumpulkan harta dalam rangka untuk menikmati harta tersebut. Seperti itulah semangatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Atau kita lihat orang yang enggak kenal akhirat, pagi siang sore kerja dari pagi sampai untuk mencari harta dunia. Seperti itulah dia semangatnya, bahkan lebih. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, kaifa talabakalah, bagaimana engkau mencari ilmu. Faqala talabal mar'atu mudallata waladiha laisa laha ghairuh, yaitu semangat aku mencari ilmu agama seperti bagaimana aku mencari ilmu agama seperti seorang wanita, seorang ibu yang kehilangan anaknya dan dia tidak punya anak selain dari anaknya itu. Itu semangatnya Al-Imam Syafi'i dalam mencari ilmu agama. Kalau ibu barakallahu fikum kehilangan anak, bagaimana cara mencarinya? Luar biasa. Segala usaha yang dilakukan, mungkin untuk berjalan untuk agar anaknya ketemu. Mungkin gunung akan didaki, lautan akan diseberangi untuk mencari anaknya yang hilang. Padahal anaknya ada 10, yang hilang 1, masih ada 9. Lalu bagaimana kalau anak cuma 1? Anaknya cuma satu-satunya hilang. Maka kita bisa lihat bagaimana kepanikannya, bagaimana usahanya yang luar biasa untuk mencari anaknya. Seperti itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam mencari ilmu agama. Kemudian barakallahu fikum, masih kisahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wa hadza Syafi'i yaqul, inilah Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, kuntu yatiman fi hijri ummi, aku adalah seorang anak yatim dalam yang tinggal bersama ibuku. Dan ibuku menyerahkan aku di madrasah yang ada di masjid. Lam yakun indaha ma tu'til muallimi. Lam yakun indaha ma tu'til muallim. Tidak ada sesuatu yang bisa diberikan oleh ibuku kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadaku. Tidak ada sesuatu dari harta yang bisa diberikan oleh ibuku kepada orang yang mengajarkan aku, kata Imam Syafi'i rahimah. Ini menunjukkan Imam Syafi'i miskin. Kemudian wa kuntu asma'ul haditha awil mas'alata fahfadhuha, aku mendengar hadis, mendengar masalah-masalah agama dan aku hafalnya, dan aku menghafalnya. Walam yakun inda ummi ma tu'tini, ma tu'tini astari bihi kirta karatisa. Dan aku dan ibuku tidak memiliki uang, tidak memiliki harta yang bisa diberikan kepadaku untuk aku membeli kertas. Apakah dengan itu Imam Syafi'i rahimahullah patah semangatnya? Tidak. Apa yang dia lakukan, apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan, fakuntu idza ra'aitu 'azaman yaluhu ay yalma'u bayadan akhidahu akhudahu akhudahu fa'aktubu fihi fa idam tala'a tarhatuhu fi jarratin kanat lana qadimah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila aku melihat azaman yaluhu ay yalma'u bayadan, apabila aku melihat sebuah tulang yang berwarna putih, akhuduhu aku mengambilnya, faktubu fihi dan aku menulis di tulang tersebut. Apabila telah penuh, sisi sebelah kanannya tulis faedah agama, di bawahnya, di atasnya, di samping kanan kirinya, biasa segi empat. Telah penuh, kemudian diletakkan dalam sebuah botol yang sudah tua. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apapun keadaannya, sesulit apapun, beliau tetap semangat barakallahu fikum menuntut ilmu agama. Itu barakallahu fikum ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, beberapa kisah pada pembahasan kita yang pertama tentang bagaimana penuntut, bagaimana para ulama kita mencari ilmu agama. Luar biasa semangat mereka na'am dalam mencari ilmu agama. Kemudian ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang kedua, na'am, pembahasan yang kedua mengenal bagaimana salaf merasa sedih, merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar, bahkan menangis ketika mereka kehilangan faedah, tidak mendengar sebuah hadis dari gurunya. Kehilangan atau terlewatkan faedah ilmu dari gurunya. Kisah yang pertama barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dzakaru Su'bah ibnul Hajjaj. Ibnul Hajjaj, siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Su'bah ibnul Hajjaj? Hadisan lam yasma'hu. Disebutkan fa dzakaru, disebutkan li Su'bah ibnul Hajjaj disebutkan kepada, disampaikan kepada Su'bah ibnul Hajjaj sebuah hadis yang dia, yang beliau tidak mendengarnya langsung dari gurunya. Faja'ala yaqulu wa ahuzanahu. Kemudian Al-Imam Syubah mengatakan, aku sangat sedih sekali. Aku sangat sedih sekali tidak mendengarkan hadis ini dari guruku. Ya Al-Imam Syubah rahimahullah. Masih terkait dengan Al-Imam Syubah rahimahullah. Dalam kisah yang lain disebutkan dalam, dinukil dalam kitab Sarful Ashabil Hadith Il Khatib Al-Ba'dadi, inni la'adhkuru haditha yafutuni, aku mengingat-ingat sebuah hadis yang terlewatkan dariku, terlewatkan dariku dari mendengar langsung dari syekhku, terlewatkan. Fa'am rodo, aku sakit. Karena saking sedihnya dia ingat-ingat hadis ini, dia lewat. Faedah ilmu atau hadis ini terlewatkan dari mendengar gurunya. Dia ingat-ingat sehingga timbul kesedihan yang sangat mendalam sehingga membuat beliau sakit. Ini kesedihan para ulama kita salaf, bagaimana ketika terlewatkan dalam ilmu agama. Naam, sampai membuat al-Imam Syu'bah rahimahullah sakit. Inni la adzkuru haditha yafutani yafutani sima'uhu min syekh fa amrada. Aku mengingat-ingat hadis yang terlewatkan dariku dari mendengar langsung dari guruku, membuat aku sakit karena saking merasa meruginya, saking merasa sedihnya atas sesuatu yang terlewatkan ketika beliau tidak mendengar hadis dari gurunya. Naam. Dan kisah yang lain banyak sekali barakallahu fikum tentang kesedihan salaf, kesedihan para ulama kita tentang bagaimana kalau mereka terlewatkan dari hadis, dari ilmu agama. Naam. Kesedihan yang luar biasa. Kemudian barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang ketiga dan ini yang terakhir insyaallah pada kesempatan kita, yaitu mengenal bagaimana salaf sampai menjual baju mereka, sampai menjual baju mereka untuk menuntut ilmu agama, atau dalam rangka dalam menuntut ilmu agama menjual baju mereka. Kalau kita balikannya, gak punya biaya nikah, ada majmu fatawa, ada sarah sahih muslim, cari Ustaz Abdullah mau beli gak buat nikah nih, dijual malah. Nah, ini alumama kita beda, sampai menjual bajunya untuk barakallahu fikum agar tetap bisa menuntut ilmu agama. Kisah barakallahu fikum dari Al-Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj. Bi'tu tista ummi. Aku menjual tista ummi. Tista ini adalah wahwa ina'un minan nuhas tugsalu fihi siyab, yaitu sebuah bejana yang terbuat dari tembaga yang digunakan untuk mencuci baju. Ember lah, ember tapi terbuat dari bahan tembaga, dijual oleh Al-Imam Syu'bah rahimahullah. Bisa ba'ati dana niro, dengan 7 dinar. Aili ajlil husuli alal mal alazimil talabil ilmi, dengan tujuan untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta agar dia bisa untuk menuntut ilmu agama, mungkin untuk biaya hidup ketika di sebuah negeri habis, atau untuk kitab, atau untuk yang lainnya. Dia jual tembaga, apa, dia jual ember yang terbuat dari tembaga untuk mendapatkan harta sehingga dia bisa meneruskan untuk menuntut ilmu agama. Ini Al-Imam Syu'bah rahimahullah. Berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, aku tinggal di Basrah selama 8 bulan. Aku tinggal di Basrah selama 8 bulan pada tahun 214 Hijriah. Wa kana fi nafsi an uqima sanatan. Sedangkan aku berkeinginan tinggal selama 1 tahun. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau pada tahun 2014 Hijriah itu sudah tinggal 8 bulan di Basrah, dan beliau berkeinginan untuk tinggal selama 1 tahun. Fangqata'at nafaqati. Kemudian terputus nafkah atau uang untuk dirinya. Faja'altu abi'u thiyaba badani say'an fa say'an. Kemudian aku menjual bajuku sedikit demi sedikit. Satu dijual untuk biaya hidup tinggal di Basrah, Satu lagi dijual. Hatta bakitu bila nafaqatin. Sampai akhirnya bajunya yang sudah dia miliki dia jual satu demi satu, sampai akhirnya sama sekali ya sudah gak punya nafkah untuk dia tinggal selama 1 tahun di Basrah. Nah, Itu barakallahu fikum, demi ilmu agama apapun dilakukan sampai menjual bajunya. Ayli hotel kiram rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-Imam Abu Ahmad Abu Muhammad Firghani wa rahala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallah. Al-Imam Ibnu Jarir rahimallah melakukan perjalanan untuk mencari ilmu agama. Ma'ruf al-Imam Tabari rahimallah. Imam besar di dalam ilmu tafsir. Tafsirnya al-Imam Tabari sekian jilid. 13 jilid besar-besar. Umdah atau induknya tafsir. Rahimallah. Naam, suatu ketika beliau mengadakan perjalanan ketika umur 12 tahun. Ketika umur ber-12 tahun. Wasamaha lahu abuhu bisafar. Bapaknya itu memberikan membolehkan untuk dia pergi dalam perjalanan jauh untuk mencari ilmu agama. Dan sepanjang beliau berada di sebuah negeri, naam, bapaknya lah yang mengirikan nafkah. Bapaknya lah yang mengirikan nafkah, mentransfer uang. Gak tahu gimana caranya, mungkin disuruh orang untuk ngasih uang anaknya dalam ketika dia di sebuah negeri. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, langsung Ibnu Jarir yang menceritakan, suatu ketika nafkahnya berhenti dari bapaknya, terhenti transfernya. Kemudian beliau terpaksa menyobekkan kumisi. Beliau terpaksa menyobek kantong atau bagian tertentu atau kantong bajunya, kemejanya. Di sini disebutkan, dijelaskan maksudnya ada IJB komisi. JB berarti kantong bajunya. Ka'annahuma kana kabiraini. Keduanya wallahu alam. Yang ada di benak ana di sini sebutkan kantongnya itu besar sehingga disobekkan dua kantong tersebut. Fabatuhuma, aku menjual keduanya untuk mendapatkan uang sehingga bisa mendapatkan nafkah dan berjalan menuntut ilmunya. Ini al-Imam Ibnu Jarir rahimallah rela atau melakukan hal yang seperti ini demi ilmu agama. Kemudian barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang terakhir pada kesempatan ini, pada bab sampai di mana ulama kita salah menjual bajunya demi ilmu agama, dari Abi Hatim Ar-Raji rahimahullah, seorang imam thiqah, sebutkan terkait dengan biografinya. Rahaltu ila Misra, aku mengadakan perjalanan ke negeri Mesir. Falamma ra'aitu kasratal ilmi biha, ketika aku melihat di sana banyak ilmu agama. Azamtu alal iqamati, dan aku bertekad untuk tinggal di sana. Wa arsaltu ila katibin bi Misra liyansakha li kutubun. Aku meminta sebuah seseorang katib, katib itu juru tulis. Kalau di sekarang kan kita fotokopi, di sana gak ada mesin fotokopi ya. Juru tulis. Nah, juru tulis ini ada pekerjaan juru tulis. Aku meminta kepada seorang juru tulis dari Mesir untuk menuliskan kepadaku sebuah kitab, Asy-Syafi'i nama kitabnya. Wa kuntu qad istaraitu min Misra saubain li akhiyatahuma li nafsi idza raja'tu lil baladi. Sebelum itu aku telah membeli dua kain di negeri Mesir yang aku berkeinginan menjahit kain tersebut untuk diriku ketika aku kembali ke negeriku. Nah, ada kain bagus dibeli di Mesir. Nanti kalau sudah sampai rumah, sudah sampai negerinya, nanti dijahit di negerinya. Falamma azamtu ala nashi kutubi Asy-Syafi'i, ketika aku bertekad aku pengen punya kitab Asy-Syafi'i, lam yakun lidayya malun, sampai aku tidak punya harta, fabi'tu thawbaini bitis'ina dirham, maka aku menjual dua kain tersebut padahal udah pengen dia gunakan untuk jahit di rumah, apa ketika sampai di rumah dia jual akhirnya dengan bisitina dirham, 60 dirham. Fastaraitu warakan warakan bi asrati darahima. Kemudian 60 dirham ini dari hasil aku menjual kain tersebut, aku beli 10 dirham aku beli sebuah kertas. 10 dirham aku beli kertas. Wa ataitu baki likatibi alladhi nasaha li kutub Syafi'i rahimahullah. Sisanya aku berikan kepada juru tulis yang menulis nushah, menulis kitab Syafi'i untuk aku rahimahullah. Itu barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, kisah atau beberapa kisah na'am terkait dengan bagaimana para ulama kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama sampai-sampai harus menjual pakaiannya. Allah taala alam bisawab. Cukup insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.